Sederetan bintang-bintang artis pendukungnya New Palapa, kebersamaan bareng bersama Brotherhood All Artisnya New Palapa. saudara. Maksud hati ingin memeluk gunung, tapi apa daya tahan tak sampai. Tiada pesta yang tak usai.